Simpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar mata, kini kurus dan terbungku. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungku. Namun semangat pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.